إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولقد فاز المتقون Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap kaum muslimin agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah bekal terbaik yang kita miliki dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perintah ini ada isyaratun yasiratun, isyaratun latifah dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang sedang kita lakukan ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal terbaik yang dimiliki oleh hamba Allah Azza wa Jal, yang diambil oleh Allah hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin ibadallah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia ini, adalah kehidupan yang sementara. Sebuah kehidupan yang disifati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini, innama mathali wa mathalud dunya, sesungguhnya permisalanku dengan permisalan dunia ini, karakibin tahta syajarah thumma tarakaha warah, permisalannya seperti seorang yang sedang melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan jauh, kemudian dia menemukan sebuah pohon yang rindang untuk dia beristirahat sejenak. Ketika dia beristirahat, itulah kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma tarakaha warah," setelah dia beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang tadi, dia kembali melanjutkan perjalanannya menuju negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin ibadallah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pun demikian. Dalam kehidupan dunia ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan perhiasan-perhiasan yang menipu. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, kata Allah Azza wa Jal. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan seperti perhiasan yang menipu. Bahkan dalam hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, menggiurkan. Kehidupan dunia yang sementara ini, kehidupan dunia yang sesaat ini sangat-sangat menggiurkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai kehidupan akhirnya yang tidak akan kembali lagi ke sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha lamustakhlafakum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, mukallafun, yang diberikan beban syariat, yang diwajibkan untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh. Fayanzuru kaifa ta'malun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperhatikan, akan senantiasa melihat apa yang kalian lakukan pada kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimina ibadallah, dalam realisasi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat jauh dari perkara-perkara dunia yang bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan fana. Beliau adalah seorang yang benar-benar tawadhu', benar-benar qanaah, rendah diri dalam perkara-perkara dunia, tidak mengejar dunia-dunia dan dunia. Bahkan dalam hadisnya yang sahih, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, dan rumah kami, dapur kami, tidak mengumpulkan asap selama 3 bulan berturut-turut. Tidak ada yang kami makan kecuali al-aswadan, air dan kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi bagaimana agar kita tidak tertipu dengan perkara-perkara dunia yang menggiurkan ini. Bahkan sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan solusi terbaiknya bagaimana kita tidak tertipu dengan perkara duniawi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, agar kita tidak tertipu dengan perkara dunia, kehidupan dunia yang menggiurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wasari'u, bersegeralah kalian wahai hamba-hambaku menuju ampunan Rabbmu, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju syurga Allah Azza wa Jal, yang luasnya syurga itu seperti luasnya langit dan bumi yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, wasabiqu atau sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk menuju syurga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang mana syurga itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka hamba-hambanya yang beramal saleh, yang sebelum itu yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka solusi dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-musara'atu fil khairat, kita berlomba-lomba untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan, untuk bisa melakukan amalan-amalan saleh, untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadisnya yang sahih meminta kita untuk tidak tersibukkan dengan perkara-perkara dunia kecuali dengan mengisi amalan-amalan saleh, mengisi amalan-amalan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim di dalam Al-Mustadrak dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah wahai umatku 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang. "Syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. masa muda di mana kita bisa menjalankan amalan-amalan saleh dengan penuh kemudahan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk berakidah, mudah untuk bermanhaj, mudah untuk bertalabul ilmi dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sia-siakan kesempatan ini sebelum datang masa tua kita, yang untuk berjalan 1-2 langkah saja kita membutuhkan orang lain untuk memapah kita. Waktu syabab, waktu muda, inilah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dari segala macam sisinya. Janganlah kita memanfaatkan kekuatan syabab, waktu muda kita, hanya untuk perkara dunia yang fana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah." Kejarlah perkara akhirat yang ada di hadapanmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan lupa, ada bahagian kecil dari perkara dunia yang kamu harus tanggung jawab dengannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wabtaghi, kejarlah." Artinya dengan waktu muda kita, kita bisa mengejar perkara akhirah. Jangan kita sia-siakan dengan perkara dunia, dunia dan dunia, karena sesungguhnya hulwatun khadirah. Dunia yang sangat menggiurkan itu akan bisa melupakan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadz billah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wasihhata qabla saqamik," dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu sehat yang kebanyakan manusia melupakan kenikmatan yang besar ini, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua waktu, ada dua kenikmatan yang banyak sekali manusia terlalaikan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. As-sihhatu wal farag, nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat yang kita seakan-akan mendapatkan dari usaha kita, seringnya kita berolahraga, seringnya kita berkegiatan, kita menjaga makanan-makanan kita. Itu semua hanyalah sebab. Itu semua hanyalah satu perantara. Tapi hakikatnya Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kesehatan itu kepada kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pesannya, "Ightanim, manfaatkanlah sihataka qabla saqamik." Waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu yang kita tidak bisa beramal soleh. Bahkan untuk berucap saja kita sulit. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ghinaka qabla faqrik." Manfaatkan masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada rezekimu sebelum datang masa kefakiranmu, sebelum datang masa di mana Allah Subhanahu wa taala menyempitkan pintu rezekimu. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah diberikan kelapangan, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak, banyak-banyaklah melihat kepada anak-anak yatim. Janganlah kita sombong untuk memberikan zakat, memberikan sedekah, mengeluarkan apa yang lebih dari kita, dari apa yang kita miliki berupa rezeki Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan bisa menjadikan kita sebagai seorang yang selamat dari kehidupan dunia. Kemudian kita akan menjadi ahlul jannah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa faraghaka qabla syughlik," dan manfaatkanlah waktu luangmu. Waktu luang juga merupakan kenikmatan sebagaimana yang ternukil barusan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Seakan-akan kita hanya membutuhkan waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, kita membutuhkan waktu luang untuk menjalankan bisnis-bisnis kita, tidak ada waktu luang yang kita manfaatkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, tidak ada waktu luang yang kita pakai untuk melakukan salat-salat sunnah, tidak ada waktu luang yang kita pakai untuk bertahajud, qiyamul lail, berpuasa dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh, sehingga kita merasa waktu luang hanya untuk dunia, dunia dan dunia. Bahkan kita berani mengorbankan akhirat kita demi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana wal'iyadzu billah. Sebelum datang syughlik, waktu sibukmu, kita akan sibuk dengan perkara dunia. Mau tidak mau, kita pasti akan mendapati sebuah fase, sebuah tahapan di mana kita akan sibuk dengan perkara dunia karena banyaknya tanggung jawab yang ada pada pundak kita dari anak dan istri. Mau tidak mau, kita akan sampai kepada fase dan tahapan tersebut. Oleh karenanya sebelum ada perkara tersebut pada pundak-pundak kita, segeralah kita manfaatkan waktu-waktu luang untuk bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ightanim, manfaatkanlah hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah kehidupanmu sebelum Allah Azza wa Jalla mencabut nyawamu. Kehidupan kita yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi ahlul jannah kembali kepada kita pribadi sebagai seorang muslim. Apakah kita mau memasukkan diri kita kepada syurga ataukah kita enggan memasukkan diri kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Yang hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk dan pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang enggan. "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah, yang tidak ingin masuk ke dalam syurgamu? Yang tidak ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Bertanya para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang bermaksiat, tidak mau taat kepadaku, dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah besar, yang namanya ketaatan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah-sunnah beliau, menghidupkan ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wasallam, adalah bahagian dari amalan saleh yang bisa memasukkan seorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله setelah kita mengetahui pada khutbah yang pertama tadi, bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Dan kita telah memberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula solusi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertipu dengan perkara-perkara ad-dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan ad-dunia. Pada khutbah yang kedua ini, yang ingin saya sampaikan adalah ucapan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Ucapan yang ringkas, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ucapan yang berkaitan dengan seyogianya, sepantasnya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, menjaga waktu-waktu luang kita untuk tersibukkan dengan perkara-perkara akhirah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menyatakan di dalam Al-Fawaid, yang berkaitan dengan perkara menjaga waktu luang atau membuang waktu, menyia-nyiakan waktu. Kata beliau alaihi rahmatullah, idha'atul waqti. Ketika seorang hamba sudah berani untuk menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan waktunya artinya dia memanfaatkan waktu luangnya dalam perkara-perkara yang tidak penting. Satu sisi. Sisi yang lain, dia memanfaatkan waktu luangnya dalam perkara-perkara yang bisa memudaratkan dirinya, yang bisa memberikan dampak negatif pada dirinya, mendatangkan azab Allah wal'iyadzubillah. Maka idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu, kata Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah, asyaddu minal mauti, lebih parah daripada kematian yang akan menjemput kita. Padahal perkaranya hanya menyia-nyiakan waktu. Perkara yang mungkin remeh di tengah-tengah kita, biasa kita untuk menyia-nyiakan waktu kita. Ada waktu luang, kita manfaatkan untuk bermaksiat wal'iyadzubillah. Ada waktu luang, kita manfaatkan untuk berghibah wal'iyadzubillah. Ada waktu luang, kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang mubah, yang mungkin tidak bisa mendatangkan pahala di akhirat kita kelak. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu ini lebih parah keadaannya daripada kematian. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah. Fa inna idha'atal waqti, karena sesungguhnya, atau fa innal mauta sebelumnya, karena kematian, yaqta'uka anid dunya wa ma fiha, yang namanya kematian akan memutus hubunganmu dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita akan terpisah dengan kerabat-kerabat kita, dengan kematian yang menjemput kita. Kita akan terpisah dari perkara-perkara dunia yang selama ini kita kumpulkan. Kita akan terpisah dari bisnis-bisnis yang mentereng yang kita miliki. Kita akan terpisah dari jabatan-jabatan tinggi yang sudah kita miliki. Semuanya akan terpisah dari diri kita. Dunia dan seisinya akan berada dan tersisa untuk keluarga dan kerabat kita yang masih hidup di dunia ini. Sementara kita tidak akan ada yang kita bawa kecuali amalan-amalan soleh, sedekah-sedekah jariah ataukah infak-infak yang kita keluarkan untuk kehidupan kita di akhirat. Itulah hakikat dari harta yang kita miliki. Adapun idha'atul waqti, ini kematian. Adapun idha'atul waqti yang namanya menyia-nyiakan waktu, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, hakikatnya yaqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Menyia-nyiakan waktu itu hakikatnya memutus hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Azza wa Jalla, memutus hubungan kita dengan negeri akhirat. Yang seharusnya waktu luang bisa kita manfaatkan untuk beramal saleh, malah kita manfaatkan wal'iyadzu billah pada perkara kebid'ahan, kesyirikan dan selainnya dari kemaksiatan. Maka itu bisa menyebabkan kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita terputus dari rasa kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka dari ini Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah menasihati untuk kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu pada kehidupan kita di dunia ini. Setiap ada kesempatan untuk beramal soleh, lakukanlah. Nasihat yang mulia dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, bagaimana apabila kita mendapati sebuah waktu, mendapati sebuah kesempatan untuk beramal soleh. Idza asbahta fala tantadhiril masaa wa idza amsayta fala tantadhiris shabah. Kalau kita menemukan waktu di pagi hari untuk beramal soleh, jangan tunda, biar sore hari saja saya kerjakan amalan ini. Kalau kita mendapati waktu sore hari, jangan tunda, besok pagi saja akan saya kerjakan amalan ini. Kerjakan, igtanim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, camkanlah apa yang ada dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim, manfaatkanlah. Artinya dengan manfaat yang sebenar-benarnya, apabila ada kesempatan, ada celah, ada waktu untuk mengerjakan amalan saleh, jangan sekali-kali kita menundanya, bahkan mengorbankannya demi perkara dunia yang fana, demi perkara dunia yang tidak abadi, yang itu semua akan mendatangkan kerugian bagi diri kita dan keluarga besar kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.